شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما أما بعد أشهر الأحبة رحمكم الله lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Adabul Mufrad. Kita akan masuk pada bab Babu Al-Abid, bab tentang mencerca budak sahaya. Boleh seorang cerca siapapun yang tidak berhak untuk dicerca, pun dia adalah seorang budak sahaya. Budak sahaya pun ya seperti barang yang diperjualbelikan, namun dia adalah manusia, tentu dia punya hak. Tidak bisa seorang memperlakukan budaknya dengan semena-mena. Orang-orang yang lemah seperti budak sahaya, wanita, orang miskin, mereka lemah yang awan untuk didolimi, mereka mendapatkan perlindungan dari syariat. Nah, kalau ada orang-orang yang ingin menyakiti mereka, berhak dan syariat telah tegas ancam mereka, ancam orang-orang yang menyakiti orang-orang yang lemah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab sibabul abid. Qala haddatsana Adam, قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور ابن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا أكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمي قلت نعم ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس لا تكلفوهم ما يغلبهم إن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. Dari Al-Ma'rur ibn Suwaid berkata, فأيتُ أبا ذرٍ, aku melihat Abu Dzar alaihi hullah, dan dia memakai hullah. Hullah itu baju setelan atas dan bawah. Biasanya hullah ini pakaian yang bagus, karena pakaian yang baru di dari lipatannya saat dibuka. Hullah itu pakaian setelan atas dan bawah yang bagus. Ini seperti itu. atas dan bawah, yang salah satunya bagus, mungkin yang atasnya bagus, yang bawahnya sudah lama. Sementara budaknya memakai pakaian yang sama, atasnya jelek, bawahnya baru. Sebagian orang mengatakan, seandainya pakaian atau kain baru yang dipakai oleh budak kamu, kamu ambil, kemudian pakaian lama yang kamu pakai, ya, kemudian berikan oleh budak, sudah menjadi pakaian yang pas. Ya, yang ini dipakai oleh budak baru semua, yang ini lama semua, kan pas. Tapi ini tidak. Misalnya budak memakai dua helai kain atau pakaian, yang atas bagus, yang bawah misalnya sarungnya misalnya sudah lama, lusuh, sudah lama. Sementara budaknya pakaian atasnya sudah lama, pakaian bawahnya baru. Ini kalau yang punya budaknya diambil oleh budak, dipakai oleh budak, yang bawahnya ya, kan baru semua. Yang dipakai oleh budak, yang bawahnya yang sudah lama diberikan oleh budaknya, kan pas. Budaknya pakai pakaian atas bawah yang lama semuanya, yang ini baru semua. Namun tidak seperti berbubarak itu. Dia dan budaknya bisa dikatakan pakaiannya sama. Sehingga sebagian orang tidak mengenali, ya tidak tahu, tidak mengenali mana budak, mana Tuhan, karena pakaiannya sama. Ketika ditanya tentang hal itu, kenapa kok kamu seperti ini, wahai budak? Kamu dan budak kamu kok pakaiannya sama? Dan biasanya antara tua dengan budak itu beda penampilannya. Faqala, kata budak, ini sababtu rajulan. Sesungguhnya aku sababtu rajulan, mencerca seorang lelaki. Saya dulu pernah mencela seorang lelaki. Fasyakani, maka dia mengadukan aku ilan Nabi, di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Dulu aku mencela seorang, lalu orang tersebut mengadukan saya, melaporkan saya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala dia nabiyyu, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadaku, a'ayyartahu bi ummi, apakah kamu mencela ia? Ayar tahu. Apakah kamu mencela ia? Diumihi dengan sebab ibunya. Sebutkan bahwa ibunya dia, warna kulitnya itu warna kulit yang tidak bagus. Maka Abu Dzar waktu itu mengatakan, wahai anak orang yang ibunya berkulit demikian. Seorang anak disela karena ibunya punya kulit yang orang anggap tidak bagus. Sela anak, apa namanya, orang tadi karena ibunya berkulit demikian. Kulit itu aku mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, inna ikhwanakum khalukum. Sesungguhnya saudara-saudara kalian, yakni budak sahaya kalian, adalah khwalukum, nikmat yang kalian miliki. Karena kalau dia punya budak, kan itu nikmat, terbantukan pekerjaannya, kan ringankan. Khwalukum, yakni nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan mereka itu di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu, barang siapa yang saudaranya, budak sahayanya, ya budak sahaya disebut dengan saudara, supaya ada rasa kita menghormati, rasa cinta kita, punya rasa apa ya, kita tidak semena-mena, kan itu saudara kita. Fal yut'imhu mimma ya'kul, hendaklah dia memberi makan budak tersebut dari apa yang ia makan. Jangan sampai misalnya seorang tuan kenyang, kemudian budaknya kelaparan. Atau mungkin yang dimaksud, kalau seorang misalnya memerintahkan budaknya untuk memasak-masakan yang enak, kasih budak tadi dari makanan tersebut. Jangan budak tadi hanya capek, letih, ya, memasakkan, kemudian tidak ikut menyantap, tidak mendapat bagian darinya. Wal yulbisu mimma yalbas, dan hendaklah dia memberi pakaian apa yang ia pakai. Di budak itu diberi nafkah, makanan, pakaian, dan pakaian. Wala tukallifuhum, dan jangan kalian membebani mereka. Ma yaghlibuhum, sesuatu yang mereka tidak mampu. Budak misalnya dia lemah, disuruh ngangkut misalnya karung-karung yang sangat berat. Jangan. Artinya, jangan membebani mereka sesuatu yang mereka kerepotan untuk menjalankannya. Fa'in kallaftumuhum ma yaghribuhum, kalau kalian memang membebani mereka sesuatu yang mereka kesulitan, terkadang memang harus seperti itu. Misalnya, budaknya disuruh untuk menguras sumur, harus masuk sumur. Kalau dia ngerjakan sendiri kan berarti naik turun tangga sendiri, dia bersihkan lumpurnya, dia naik tangga, naik turun kan berat. Misalnya, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Misalnya, tuannya dari atas, ya, kayak timba mengambil lumpurnya, budaknya di bawah yang mengambilinya. Tuannya yang apa namanya, dari atas, ya. Seperti itu. Ketika seorang terpaksa memang membebani budaknya dengan pekerjaan yang sulit, maka tuannya ikut membantu. Tentu akan menjadikan budak tadi lurus dalam bekerja. Dan akan senang di saat tuannya ikut bersama-sama meringankan bebannya. Masyaallah hibah rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu bersegera dalam bertaubat kepada Allah SWT. Bukan celah kalau seorang itu mengakui kesalahan. Karena siapa yang lepas dari kesalahan? Dan ini apa yang disebutkan di sini dari Abu Dzar melakukan kesalahan, kemudian ditegur, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Saking menyesalnya Abu Dzar atas perbuatan yang ia lakukan dari kesalahan tersebut, sampai-sampai dia dengan budaknya itu pakaiannya sama. Orang yang tidak tahu tidak bisa membedakan mana tuan, mana budak. Di mana waktu itu sahabat Abu Dzar melakukan keliruan yang sangat fatal. Mencela seorang karena ibunya berkulit, ya, berwarna kulit yang menurut Abu Dzar tidak bagus. Dan ini tentu salah satu dari sifat orang jahiliyah. Mencela nasab, keturunan, mencela orang karena warna kulit. Padahal Allah SWT tidak melihat, ya, kepada tubuh seorang, pada harta seorang. Jadi dia tahu oleh Allah adalah amalannya dan, ya, keikhlasannya. Seperti apapun yang gantengnya seorang, cantiknya seorang, kalau dia sudah mati, dikubur di bawah tanah, ya sudah. Tubuhnya akan hancur, tulang belulangnya akan lunak. Tidak ada yang berguna bagi hamba kecuali amalannya. Tidak ada yang berguna bagi hamba kecuali amalannya. Allah SWT mengatakan, in akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa, walaupun dia orang yang miskin, orang yang mulia, Orang yang bertakwa meskipun dia rakyat jelata, dia orang yang mulia. Orang yang bertakwa meskipun orang anggap dia buruk rupa, dia orang yang mulia. Seperti itu. Dahulu seorang penyair mengatakan, menyebutkan bahwa ketakwaan adalah sesungguhnya kemuliaan di sana ada seorang. Falastu aras sa'adata jam'a madin, lakinna at-taqiyya huwa sa'id. Aku tidaklah memandang mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta adalah kebahagiaan. Namun orang yang bertakwa itulah orang yang bahagia sungguh. Abu Dzar ketika ditegur oleh Nabi, bahkan Nabi menegurnya keras. Nabi mengatakan, "Ayyartu bi ummi?" Apakah kamu mencela dia karena sebab ibunya? "Innaka mar'un fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau adalah seorang yang badanmu ada sifat jahiliyah. Karena tadi mencela nasab, mencela seorang anak warna kulit ini termasuk dari sifat dan perilaku jahiliyah. Kenapa Nabi menegur Abu Dzar dengan keras? Karena memang Abu Dzar orang yang sudah lama haji, sudah ya lama duduk di majlis Nabi alaihi salatu wasallam. Lakukan kesalahan yang fatal seperti itu ditegur dengan keras. Dan Abu Dzar seperti pula orang yang baik ketika ditegur dan ya ditegur atas suatu kesalahan, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syarat wali dari wali-wali Allah kalau tidak pernah berbuat salah. Nah, siapa orang yang tidak pernah berbuat salah? Para salaf dahulu mereka mengakui kesalahan. Salah mengakui. Bahkan sahabat Umar mengatakan, "Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubu." Semoga Allah menyayangi seorang hamba yang dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Nah, dengan itu seorang akan berhenti dari kesalahannya, akan mengoreksi kekeliruannya. Orang yang baik itu berterima kasih kepada orang yang menasihati dia atas kekeliruan yang ia lakukan. Orang yang mengakui kesalahan bukan orang yang jelek. Ketika dia tulus dalam pengakuannya, dia orang yang baik. Ketika dia tulus mengakui kesalahannya, dia orang yang baik. Jangan menjadi orang yang mempertahankan harga dirinya, tidak mengakui kesalahannya. Harga diri kita apa? Tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau kita ya tidak tunduk kepada kebenaran, tidak mengakui kesalahan. Tidak ada nilainya. Kalau seorang ingin misalnya menjaga harga dirinya, kemudian dia tidak mengakui kesalahannya, dia sendiri akan jatuh. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi berbuat salah, bertobat, dan Allah abadikan tobatnya. Bukan syarat orang yang baik kalau dia tidak pernah salah. Tapi orang yang salah kemudian bertobat kembali kepada Allah, inilah yang baik. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Nabi Adam ya, mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Nuh juga melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Nuh bertobat, Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa melakukan kesalahan dan diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa bertobat dan diabadikan. Nabi Dawud alaihissalam melakukan kesalahan dan bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Allah sebutkan sekian banyak orang-orang yang mulia yang mereka dijadikan sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Mereka manusia yang punya keliruan, tapi mereka segera kembali bertobat, mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Abu Dzar bukan hanya kemudian bertobat, bukan hanya mengakui kesalahan, tapi memperbaiki diri. Seperti itu, tobat itu bukan hanya tobat saja, diiringi dengan perilaku yang baik. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayyin. Jadi orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Dia bertobat, berhenti dari kesalahannya, kemudian dia memperbaiki diri. Dia memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan. Akui kesalahan, kemudian memperbaiki dirinya. Seperti itu, bukan hanya tobat. Kemudian tidak diiringi dengan islah, perbaikan. Apalagi tidak mau mengakui kesalahan, ini luar biasa. Sebuah ya, sifat yang sangat tercela. Seolah-olah dia tidak pernah punya salah, tidak punya keliru. Kalau sahabat Abu Dzar saja punya keliruan, kemudian tegur, kemudian bertobat. Inilah contoh yang terbaik bagi kita. Kalau bukan salah umat ini yang kita contoh, siapa lagi? Abu Dzar tidak mempertahankan harga dirinya misalnya. Saya tidak mau disalah-salahkan atau tidak. Orang yang sudah mengerti syariat akan menjadi orang yang lunak hatinya. Menjadi orang yang mudah pergaulannya di tengah-tengah kaum muslimin. Menjadi orang yang siap untuk dikoreksi. Jangan sukanya mengoreksi orang kalau dirinya dikoreksi tidak mau. Ini bukan sikap yang baik. Bukan sikap seorang mukmin yang baik. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa budak sahaya itu adalah ikhwan, ini saudara. Sungguhnya saudara-saudara kalian adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dia diungkapkan dengan kata saudara. Sehingga kalau mereka adalah saudara kalian, jangan sampai kalian menyakiti mereka. Meskipun tadi status budak itu kan bisa dijual belikan seperti barang, tapi dia adalah manusia yang punya perasaan, yang manusia yang punya hak untuk dihormati dan tidak boleh didzalimi. Mereka adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Coba dengan adanya budak sahaya seorang terbantukan, yang tadinya dia kerepotan dalam pekerjaannya, kemudian teringankan dengan dia ini budak sahaya. Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Faman kana akhuhu tahta yadihi, barang siapa yang saudaranya, yakni budak sahayanya, di bawah kekuasaannya. Ya, diulangi lagi kalimat ukhuwah. Budak sahaya yang kita miliki adalah saudara kita. Dia tak diungkapkan dengan kalimat saudara agar seorang itu ya, memposisikan mereka sebagai saudaranya yang dihormatinya, yang tidak tega menyakitinya, yang berusaha memberikan haknya. Wal yut'imhu mimma yakul wal yulbisu mimma yalbas. Hendaklah budak sahaya tadi diberi makan dari apa yang ia makan dan diberi pakaian dari apa yang dia pakai. Termasuk kewajiban seorang tuan untuk memberikan nafkah ya, kepada budak sayanya berupa makanannya, pakaiannya. Ini diantara orang-orang yang wajib untuk diberi nafkah. Nah, manakala seorang menyanyiakan sampai mereka kelaparan, sampai ya, mereka tidak berpakaian, telanjang, maka orang tersebut berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayudayya'a man yaqut." Cukup seorang dianggap berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Budak saya menjadi tanggungan tuannya. Ketika dia sia-siakan haknya, orang tersebut berdosa. Kafa bil mar'i isman ayudai amma yahud. Cukup seorang dia berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Wala tukallifuhuma yaghlibuhum. Dan jangan kalian membebani mereka sesuatu yang mereka tidak mampu. Jangan kemudian mereka itu budak, kemudian kalian anggap orang-orang yang kamu apa namanya, kamu perlakukan semena-mena. Jangan. Mereka manusia yang punya perasaan, mereka manusia yang harus kamu hormat. Jangan membebani mereka sesuatu yang mereka tidak mampu. Ini akan menyebabkan budak tersebut tidak tulus. Padahal ketulusan budak ini kepada tuannya termasuk salah satu dari hal yang mendatangkan dua pahala. Seorang budak muslim yang dia itu tulus kepada tuannya dan menjalankan hak robnya, ini mendapatkan dua pahala. Ada beberapa golongan yang apa namanya mendapatkan dua pahala atas amalannya. Di antaranya ini, di antaranya orang bersedekah kepada karib kerabat, di antaranya istri-istri Nabi punya dua pahala. Yang kalau beramal saleh, ya dua kali lipat. Ya, banyak disebutkan ya, tentang orang-orang yang mendapat pahala dua kali lipat. Di antaranya budak sahaya yang menunaikan hak kepada tuannya dan hak Allah SWT. Kalau seorang tuan membebani mereka satu yang berat, mungkin tidak akan tidur. Dalam ya hatinya ada perasaan tidak suka. Namun kalau memang susah terpaksa membebani mereka satu yang berat, karena memang satu keperluan. Misalnya, misal saja, seorang disuruh menguras WC ya kan? Dengan alat manual yang ember apa suruh menciduknya. Satu yang berat. Berat di sini tidak harus berat. Misalnya karena itu kalau digotong itu berat tidak. Ini ringan, tapi berat dari sisi ini kotor sekali. Kalau terpaksa seperti itu, bantu mereka. Ya. Kamu bisa membantu mereka dengan menyediakan ya, alat yang memudahkan mereka. Atau kamu bantu ya, dengan misalnya dia di bawah, kamu yang di atas menarik ya, kayak tambang misalnya. Itu dengan seperti ini budaknya akan tulus. Budaknya merasa terhormat, budaknya merasa bangga bahwa ketika dia menjalankan pekerjaannya, tuannya ikut membantunya. Tuannya ikut membantunya. Ketika seorang dengan budaknya sama-sama, kayak tadi Abu Dar, pakaiannya sama dengan budaknya, atau ikut sama-sama bekerja dengan budaknya, atau ikut menyuruh budaknya ikut makan dengan dia, ini tanda kalau dia orang yang tawadu, orang rendah hati dan bukan orang sombong. Di antara faedah hadis yang baru kita sebut yang ternyata tadi, bahwa para salaf umat ini mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah SWT atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian bukan syarat orang yang baik kalau dia tidak pernah berbuat salah. Nah, tidak ada orang tidak pernah berbuat salah. Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam, semua manusia melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa para nabi yang melakukan kekeliruan, kemudian mereka bertobat. Kira-kira disebutkan seperti dalam Al-Quran itu apa maksudnya? Apa sekedar agar kita tahu mereka pernah salah? Jadi seperti itu. Itu di antara maksudnya, wallahu ta'ala alam, adalah sebagai contoh bahwa mereka itu manusia yang segera kembali kepada jalan Allah. Mereka orang-orang yang mengakui kesalahan. Mereka orang-orang yang baik. yang tergelincir kemudian segera kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Dan ini para nabi dan para rasul yang mereka maksud. Mereka teladan umat. Mereka ada yang berbuat kekeliruan. Tapi segera mereka kembali kepada jalan Allah. Dan seperti ini seorang muslim. Kita diperintahkan untuk meniru para nabi dan para rasul. Allah SWT ketika menyebutkan kisah-kisah para nabi dan para rasul, Allah SWT menyebutkan ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum istadih. Mereka-mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah jalannya mereka. Ikutilah petunjuk mereka. Seperti itu. Kemudian tidak bolehnya seorang mendolimi. Tidak bolehnya seorang mendolimi orang lain meskipun orang tadi orang lemah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa orang-orang yang lemah yang rawan untuk didolimi, rentan untuk didolimi, apakah itu budak sahaya, para wanita, anak kecil, orang miskin, rakyat jelata, mereka mendapatkan ya, perlindungan dari syariat. Saat ada orang mendolimi mereka tanpa hak, orang yang mendoliminya akan mendapatkan hukuman imma fitunya wa imma fitunya wal akhirah, akan mendapatkan hukuman baik di dunia atau di dunia dan di akhirat. Kemudian kewajiban seorang memberikan nafkah kepada budak sahayanya, pakaiannya, makanannya, apa yang dibutuhkan dari nafkah yang seharusnya diberikan kepada budak sahaya. Kemudian dilarangnya seorang membebani budak sahaya pekerjaan yang mereka kerepotan untuk menjalankannya. Kalau memang terpaksa untuk membebani mereka suatu pekerjaan yang berat, maka semestinya tuannya itu ikut membantu. Dengan dibantunya mereka oleh tuannya, ada beberapa faedah di antaranya, mereka akan teringankan. Kedua, mereka akan merasa tulus. Budak saya itu merasa tulus, ya. Dalam pekerjaannya. Ketiga, akan senang. Senang. Jika apa namanya, tuannya juga ikut meringankan bebannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.